Sebelumnya di sana ada beberapa hadis yang sangat indah untuk saya sebutkan di kesempatan kali ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi datang dari beberapa sahabat Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi qalqabiti 'ala al-jamal." للعامل الواحد منهم أجر خمسين رجلا قالوا منهم أم منا يا رسول الله قال بل منكم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa, suatu zaman, orang yang berpegang teguh di atas agama yang benar, di atas kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat Nabi. Nabi sebutkan rasanya seperti menggenggam bara api. Berpegang teguh di atas agama, di atas sunnah, di atas kebenaran saat itu seperti menggenggam bara api. Satu orang dari mereka yang beramal itu pahalanya 10 pahalanya seperti 50 orang. Para sahabat pun bertanya, 50 orang perbandingan dari mereka ataukah dari kami wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, bal minkum, bahkan seperti 50 orang dari kalangan kalian. Namun Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menerangkan kepada kita hadis yang mulia ini, bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa akan ada orang yang lebih mulia daripada sahabat Nabi setelah mereka. Kenapa? Karena Nabi sekedar menyebutkan bahwa akan ada suatu masa yang penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah di saat itu seperti menggenggam bara api. Jika dia mampu melakukan suatu kebenaran, suatu kebaikan, suatu amalan, pahalanya seperti 50 orang dari para sahabat Nabi. Kata Imam Ibn Hajar, penyebutan pahalanya lebih banyak daripada para sahabat Nabi tidak menunjukkan dia lebih afdal daripada sahabat Nabi. Karena keutamaan bertemu dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta meninggal di atasnya adalah sebuah keutamaan yang tidak pernah dapat ditandingi oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Belum lagi keutamaan jihad bersama Nabi, puasa bersama Nabi, salat bersama Nabi, jihad bersama Nabi dan yang lain-lainnya. Ya. Mungkin timbul pertanyaan dari kita, kok bisa di akhir zaman pahala seorang yang melakukan suatu ibadah yang sama dengan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, tetapi pahala dia berbanding 50 dari para sahabat Nabi? Kata para ulama, karena dahsyatnya kondisi akhir zaman tersebut. Kalau dia bersama di masa Nabi, kondisi lingkungan itu selalu memotivasi dia untuk melakukan kebaikan. Ya, di hadapannya ada Rasulullah. Sehari-hari dia melihat ibadahnya Umar, ibadahnya Abu Bakar, Uthman, Ali, manusia cinta kepada kebenaran dan benci kepada kekufuran, kepada kebatilan, cinta kepada sunnah dan benci kepada bidah. Sedangkan di akhir zaman manusia mayoritas yang sudah terbalik, yang telah kita dengarkan hadis-hadis dan berita dari Nabi sebelumnya. Kebenaran menjadi kebatilan, ya. Syirik menjadi simbol Islam, ya. Dinamakan dengan ritual-ritual Islami. Sumber-sumber syirik dikatakan sebagai situs-situs Islami. Sedangkan tauhid dikatakan agama Yahudi, ayat dan seterusnya. Mengajak kepada sunnah dikatakan perpecahan, mengajak kepada perpecahan. Sedangkan seruan kepada bidah dikatakan sebagai ya kebinekaan, sebagai toleransi dan yang semisal dengan itu. Sehingga kalau dia bisa istiqamah di masa seperti itu, ketika melakukan suatu ibadah yang sama dengan mereka para sahabat Nabi, pahalanya kata Nabi seperti 50 para sahabat Nabi yang melakukan ibadah tersebut. Dan ini enggak mudah, ya kan? Tidak mudah. Ketika azan dikumandangkan, dia sedang di warung kopi, di hadapannya ada kawan-kawan yang menarik dia untuk tetap berada di meja kopi. Enggak mudah, ya. Baikun Allah di atu, dajak tiga, gengkah metang yang perlih damang syurga, kamu perlih damang syurga, perlih lihat hati. Ini kara-kara ikamah, tak berdeh. Mandi kali kamu dah ada pegawai jamaah kedua alau pegawai tiga ke dah merpek lagi nyo dengar rapat penting tiga ke Allah kan kata bersih ya syubhat. Makanya kata Nabi SAW, kalau dia bisa istiqamah di saat itu, pahalanya seperti 50 para sahabat Nabi yang melakukan ibadah tersebut. Enggak mudah memelihara jenggot di masa sekarang. Ditertawai, dikatakan seperti kambing, ya. Dikatakan jenggot Yahudi dan seterusnya. Celana cingkrang dikatakan tidak waras. Memakai cadar dikatakan simbol teroris, simbol agama yang radikal dan seterusnya. Enggak mudah. Baik itu semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ada yang memperolok-oloknya dengan budaya orang Arab. Seakan-akan Al-Quran dan hadis datangnya hanya untuk orang Arab. Bukan untuk seluruh manusia kafah. Maka ketika dia bisa beristiqamah di saat itu, ya, maka pahalanya seperti 50 para sahabat Nabi yang melakukan amalan tersebut. Tetapi tidak mudah. Karena Nabi menyatakan, kal qabidhi alal jamur. Rasanya seperti menggenggam bara api. Yang namanya bara api, panas. Kalau dingin, namanya es batu, bukan bara api. Es batu namanya, kalau dingin. Tetapi kalau dia lempar, maka akan membakar tubuhnya dan akan membakar apa yang ada di sekitarnya. Karena dia akan menjadi api neraka untuknya. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, As-sunnatu safinatu Nuh. Man rakibaha naja wa man takhalafa anha halaka wa ghariq. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, sunnah ini, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, ini diteruskan oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tiga generasi yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti laksana perahu Nabi Nuh. Orang yang mau naik ke dalamnya dia akan selamat. Namun barang siapa yang berpaling darinya dia akan tenggelam dan akan binasa. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama dan datang dari beberapa hadis dari beberapa sahabat Nabi. Hadis yang masyhur. Hampir setiap kita telah mendengarkannya. Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayu'udu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba." Islam diawali dengan keasingan. Nabi berdakwah di Mekah seorang diri, kemudian mulai beriman kepada beliau istri beliau Khadijah, kemudian Abu Bakar, kemudian Uthman, kemudian Ali dan beberapa sahabat yang lain. Bahkan ketika beliau menceritakan kepada masyarakat bahwa beliau telah Isra dan Mi'raj, ditertawai oleh mereka, dia dianggap beliau gila dan tidak waras. Ketika beliau muncul, meluruskan akidah mereka, meluruskan tata cara ibadah mereka, meluruskan akhlak mereka, mulailah peperangan dan berbagai makar terhadap beliau diutarakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak akan menjadi asing kembali di akhir zaman nanti. Fatuba lil ghuraba, maka tuba buat orang-orang yang asing di atas kebenaran ini. Tuba ada yang menafsirkan sebuah pohon di dalam syurga, ada yang menafsirkan sebagaimana teksnya, yaitu bahagia. Kemudian datang beberapa riwayat yang menerangkan sifat mereka al-ghuraba di akhir zaman. Humul ladzina salahu idza fasada an-nas wa aslahu ma afsada an-nas. Mereka adalah orang yang berada di atas kebaikan di saat manusia berada di atas kerusakan. Dan mereka adalah orang-orang yang memperbaiki sesuatu yang telah dirusak oleh manusia. Tidak sekedar soleh, tetapi juga berusaha mensolehkan kondisi yang ada. Ini ciri-ciri al-ghuraba, artinya mereka melakukan, menegakkan al-amru bil ma'ruf terhadap diri mereka dan kepada orang-orang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan alladzi ya'sim aktsar mimman yuti'uhum. Orang yang memusuhi mereka di saat itu lebih banyak daripada orang-orang yang mau simpatik, yang mau taat dan mengikuti mereka. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi sunnatullah. Oleh karena itu di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Jika engkau beragama dengan mensikap, dengan prinsip mengikuti orang terbanyak di permukaan bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, walakinna aktsarun la ya'lamun al-haqq fa hum mu'ridun. Dalam surat Al-Mu'minun Allah menyatakan, walakinna aktsarun lil haqqi karihun. Dalam surat Zukhruf Allah menyatakan, walakinna aktsarukum lil haqqi karihun. Dalam surah Al-Mu'minun juga Allah berfirman, walau itabal haqqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Ayat sekian ayat-ayat yang menerangkan kepada kita bahwa mayoritas manusia itu tidak mengetahui dan berpaling dari kebenaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan demikian sebagaimana yang telah kita dengarkan beberapa hadis yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu dan beberapa hadis yang telah kita dengarkan barusan yang hendaknya menjadi pedoman dan bimbingan bagi kita umat beliau yang telah berada di akhir zaman. Berikut ini akan saya bacakan beberapa ucapan para salaf. Ya, ucapan para salaf ya, agar menjadi ya, untuk menjadi pedoman ya, menjadi uswah hasanah bagi kita umat beliau yang telah berada di akhir zaman. Karena sungguh orang yang paling murni beragama setelah Nabi adalah para sahabatnya. Dan tidak ada yang lebih murni dan lebih sempurna dalam beragama setelah para sahabatnya selain dari mereka para tabi'in. Sebagaimana tidak ada yang lebih murni dan lebih semangat dalam beragama setelah para sahabat dan para tabi'in selain dari mereka para tabi'in. Karena tiga generasi ini telah direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Fadhalah bin Ubay dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat beliau. Kemudian yang datang setelah mereka yaitu para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Dalam riwayat al-Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, ya, mimma laysa fi sahihain, 2 jilid. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yu'khadhul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu minkum. Ilmu ini diambil dari kalian. Kemudian diambil dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian, itu para tabi'in. Kemudian diambil dari mereka orang-orang yang telah mendengarnya dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian, itu tabi'ut tabi'in. Naam. Maka kita perlu membaca petuah-petuah mereka, bimbingan-bimbingan mereka dalam beragama. Karena kita telah berada di masa yang sudah luar biasa penuh dengan syahwat dan asyubhat. Oleh karena itu dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Allah menyuruh kita dan memerintahkan kita untuk mengembalikan pemahaman agama kepada pemahaman para salaf. Pemahaman para sahabat Nabi seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayfikahumullahu wa huwa samii'un 'aliim. Maka jika mereka beriman, beragama sebagaimana kalian beriman, maka niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Tetapi barang siapa yang berpaling dari mereka, dari petunjuk kalian, maka mereka berada di dalam kesesatan. Kalian ketika ayat ini turun, kata ulama tafsir, tidak ada lain selain mereka para sahabat Nabi. Allah juga berfirman dalam surah Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira. Dan barang siapa yang mengambil sebuah jalan selain dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, kata ulama tafsir, tidak ada kaum mukminin ketika ayat ini turun selain dari mereka para sahabat Nabi. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling, artinya semakin hari dia semakin menyimpang dan semakin jauh dalam penyimpangan. Dan kelak pada hari kiamat akan kami seret dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, masih dalam surat yang sama, dalam surat Anis atau dalam surat Taubah, Allah berfirman, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum ihsanin radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Dan orang-orang yang telah mendahului kalian dalam beragama dari orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Sekian ayat dan sekian hadis yang menyatakan kepada kita dan memerintahkan kita untuk mengembalikan pemahaman agama kepada pemahaman para salaf. Berikut ini beberapa ucapan ulama salaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Imam Al-Baghawi dan Syekh Al-Albani dari Bilal bin Haris, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ini adalah sabda beliau, karena setelah itu beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahya sunnatan faqad umitat ba'di fa inna lahu min al-ajri mithlu man 'amila biha min an-nas la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. وَمَنْ يَبْتَدَعَ بِدَعَةً لَا تُرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثَامِ النَّاسِ شَيْئًا. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang telah dimatikan setelahku, sunnah beliau, Kata Imam Ibnu Rajab, sunnah beliau adalah jalan yang telah beliau tempuh dan para sahabatnya. Apakah perintah yang hendaknya kita lakukan ataukah anjuran? Ataukah sebuah larangan yang hendaknya kita tinggalkan? Ya, baik dalam perkara akidah, ibadah ataukah muamalah. Barang siapa yang telah menghidupkan sesuatu dari agama yang aku bawa, yang telah dimatikan, yang telah asing, dia hidupkan setelahku. Di mana sunnah tersebut, pilar agama tersebut telah hilang, telah asing di tengah-tengah manusia, dia berani menampakkannya, dia berani menerapkannya di tengah-tengah manusia, di atas celaan dan permusuhan manusia terhadapnya ketika melakukannya, maka bagi dia pahala melakukan hal tersebut dan pahala manusia yang mengikuti dia setelah itu tanpa mengurangi daripada pahala mereka sedikit pun. Artinya kalau sebab dia ada 1000 orang menerapkan sunnah tersebut, maka dia mendapatkan pahala amalan 1000 manusia mengalir kepadanya sampai hari kiamat tanpa mengurangi daripada pahala dia mereka sedikit pun. Subhanallah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih mulia, lebih bagus daripada onta merah. Onta merah adalah simbol kekayaan bagi orang Arab di saat itu. Kendaraan yang paling mewah, harta yang paling mewah, simbol kekayaan. Apabila Nabi menyatakan, "La sautu ahadikum fil jannati khairu minad dunya wa ma fiha," alat pecambuk kuda yang ada dalam syurga lebih indah, lebih bagus daripada dunia beserta isinya, tentunya perbandingan dengan onta merah lebih jauh lebih bagus, ya, jauh lebih hebat. Maka Nabi, kemudian Nabi menyatakan, tetapi barang siapa yang melakukan sebuah bidah, ibadah yang sama sekali tidak ada tuntunan, tidak ada panduan dari Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, dia melakukan bid'ah tersebut yang mana bid'ah itu tidak akan pernah diridhai oleh Allah dan Rasulnya, maka bagi dia dosa melakukannya dan dosa manusia yang melakukannya mengikuti dia tanpa mengurangi daripada dosa mereka sedikit pun. Jika ada 1 juta orang melakukan bid'ah sebabnya dia, maka dia akan memikul dosa dirinya sendiri dan dosa 1 juta manusia yang melakukan bid'ah tersebut. Ini berita dari Nabi. Makanya jangan bermain-main dalam berdakwah. Salah fatal, benar mulia. Salah fatal. Ya. Oh, saya nggak tahu, udah tahu diri nggak tahu kenapa berdakwah. Menjawab apa kita di hadapan Allah? Tetapi manusia mengangkat saya sebagai tokoh, padahal saya hanya sekedar preman yang baru tobat, artis yang baru tobat. Kenapa kamu mau dia ditokohkan? Menjawab apa kita? Banyak orang yang mengikuti saya, kenapa kamu tidak belajar dulu? Menjawab apa kita? 1 juta orang melakukan bidah tersebab kita, maka 1 juta dosa manusia harus kita tanggung dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut, وليحملن أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Orang-orang yang sesat dia akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri dan dosa manusia yang telah ia sesatkan dari jalan yang benar. Demikian Allah katakan. Makanya kata para ulama, di antara bentuk kasih sayang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka para salaf adalah memperingatkan manusia bahaya bidah dan personal ahlul bidah. Jika harus ditunjuk namanya, mereka akan menyebutkan namanya. Ini bentuk kasih sayang kepada ahlul bidah itu sendiri dan kepada masyarakat. Dari sisi mana? Dari sisi agar manusia tidak tersesatkan. Yang kedua, agar tidak banyak, semakin banyak orang mengikutinya. Karena semakin banyak orang tersesatkan olehnya, semakin banyak dosa dia di hari kiamat. Dengan adanya ustaz-ustaz, da'i-da'i, para ulama yang mengingatkan itu bidah dan menyatakan dia ini menyimpang, maka semakin hari semakin berkurang pengikutnya, maka semakin sedikit pula dosa yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini bentuk kasih sayang kepada ahlul bidah itu sendiri ketika kita menyatakan hati-hati dengan nama fulan, dia memiliki akidah Allah di mana-mana, dia mengingkari ilmu Allah dalam bab takdir, dia memiliki paham murjiah, dia memiliki paham khawarij, dia memiliki paham mu'tazilah. Ini bentuk kasih sayang kepada ahlul bidah itu sendiri dan kepada manusia. Sebagaimana ayat dan hadis di atas tadi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang ulama besar dari kalangan para sahabat Nabi, ahli tafsir. Diriwayatkan dari dalam Sunan Ad-Darimi, beliau menyatakan ta'allamul ilm qabla an yukhbada wa qabdu an yadhhab ahluhu ala wa iyyakum wa tanattu' wa ta'ammuq wal bid'ah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang berkata, ya, mari kita dengar ucapan ulama salaf agar menjadi renungan bagi kita. Jangan sampai kita memahami bahwa pembahasan ini hanya disampaikan oleh ustaz-ustaz yang dikatakan garis keras. Ya, yang saya bacakan tadi jelas ayat Al-Qur'an, hadis. Tidak ada ucapan dari saya yang saya jadikan sebagai sumber permasalahan malam ini. Ya. Sekarang ucapan Abdullah bin Mas'ud, ulama'nya para sahabat Nabi, ahli tafsir. Ahli tafsir. Ya. Beliau menyatakan ta'allamul ilm qabla an yukhbar. Pelajari ilmu agama ini sebelum Allah angkat ilmu agama ini. Dan Allah mengangkat ilmu agama ini dengan perginya orang-orang yang berilmu. Pergi dengan mereka meninggal dunia. Atau mereka berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Tatkala tidak ada yang mendukung dan tidak ada yang mau berbahu dengan mereka dalam menyampaikan agama ini. Sehingga mereka pergi mencari tempat-tempat, mencari orang-orang yang mau menemani dia dalam menyampaikan dakwah tauhid ini. Dan banyak yang seperti ini. Di sebuah tempat ada dai, ada ustaz yang memahami Al-Quran dan hadis, memahami ilmu mustalah hadis, memahami ilmu tafsir, memahami ilmu nahu, memahami ilmu faraid, tapi dia tidak mendapatkan ada orang yang mau menemani dia dalam berdakwah. Ada orang yang mau ya berpartisipasi dengan dia dalam berdakwah. Akhirnya dia harus mencari tempat lain agar ilmu yang dia miliki tidak hilang begitu saja di warung kopi dan yang semisal dengannya. Kata beliau, hilangnya ilmu adalah perginya orang yang berilmu. Pergi meninggal dunia ataukah pergi ke tempat lain. Wa iyyakum wa tanattu, hati-hatilah oleh kalian. Hati-hatilah kalian. Jauhi kalian oleh kalian sifat at-tanattu wa ta'ammuq hulu. Tanattu. Diterangkan sekian rakaat kayaknya kurang. Kalau enggak arba'in kayaknya enggak afdol di Madinah. Padahal hadis arba'in hadis palsu. Kayaknya tanggung. Jarang-jarang kita pergi umrah. Kita umroh aja dalam sehari sekian kali. Akhirnya bola balik ke mana? Hah? Orang ngambil miqat dekat. Ke mana? Biasanya orang Indonesia berkali-kali dalam sehari umroh. Kalau pergi umroh. Tan'in. Ya. Yeah. Ke Tan'in. Kayaknya tanggung nih. Sayang, mubazir waktunya. Padahal Nabi berpuluh-puluh hari di Mekah. Tidak ada sahabat Nabi setelah haji, sebelum haji mereka pulang pergi ke Tan'in. Dalam sekali pergi. Tidak ada riwayatnya. Bahkan hanya yang diperbolehkan oleh Nabi hanya Aisyah. Karena beliau haid, sedang menunaikan ibadah haji. Sehingga beliau bersedih. Masa manusia pulang membawa pahala tawaf ifadah sedangkan saya tidak. Maka Nabi membolehkan Aisyah dan ditemani oleh saudaranya Abdurrahman. Dan yang mengambil miqat di Tan'in umrah hanya Aisyah. Abdurrahman seorang sahabat dan saudara kandung beliau yang menemani beliau tidak ikut mengambilnya. Beliau tidak menyatakan mubazir. Tanggung. Ini agama bukan dengan perasaan. Agama dengan dalil dari Al-Quran. Dengan dalil dari hadis Nabi yang sahih, yang jelas pendalilannya, yang telah dipahami oleh mereka sebaik-baik generasi umat ini. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan perasaan. Kayaknya kurang. Masa setelah sholat diam-diam saja enggak ada suara. Kayaknya kurang seru, kurang nampak islami masjidnya. Baik ya, nya kita agak kerasin sedikit biar lebih semangat agar kita tidak mengantuk dan seterusnya. Secara tidak langsung kita menyatakan bahwa petunjuk Nabi tidak bisa membuat kita semangat. Dan seterusnya. Maka kata beliau, jangan ghulu dalam beragama. Dan dalam hadis lain, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alu an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ukhbiruha takannahum taqalluha. Faqala ahduhum, amma inni fa'usalli al-layli wa la'ar. وقال ثانيهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء ada tiga orang yang semangat beribadah datang ke salah satu rumah dari istri-istri Nabi, menanyakan bagaimana ibadah Nabi sehari-hari. Tatkala istri Nabi tersebut menyampaikan kepada mereka bahwa ibadah Nabi sehari-hari demikian, mereka merasa kayaknya masih kurang. Tetapi mereka menyatakan, ini Nabi, pantas kalau seperti itu. Adapun kita pakai perasaan, kita kan belum diampuni dosa-dosa kita, belum jelas, belum ada jaminan, berarti kita harus lebih dari itu. Maka yang pertama menyatakan, saya akan sholat semalam penuh, tidak akan tidur di malam hari. Yang kedua menyatakan, saya akan puasa setiap hari dan tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga menyatakan, saya akan hidup menjomblo, tidak akan nikah, karena kalau nikah mengganggu konsen ibadah. Ini tiga orang. Baik enggak? Sholat semalam penuh, enggak mau tidur. Yang satu lagi setiap hari maunya puasa aja, enggak mau buka-buka, setiap hari puasa. Para Nabi menyatakan puasa yang paling afdal adalah puasa ada Daud. Yang satu lagi enggak mau nikah, ingin konsen ibadah, ingin hidup jomblo sampai mati supaya konsen ibadah. Pulang Nabi sampaikan, maka Nabi menyatakan, inni atqakum akhsyakum lillah, saya lebih bertakwa dan saya lebih takut kepada Allah kebanding daripada kalian. Saya sholat di sebagian waktu dari malam hari dan sebagian waktu di malam hari saya gunakan untuk tidur, tidak saya gunakan untuk sholat semalam penuh. Saya berpuasa dan terkadang saya juga tidak puasa. Dan saya menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Disodorkan kepadanya ayat-ayat hadis-hadis yang menerangkan kepadanya adab cara berzikir. Ini hadis-hadis Nabi cukup jelas. Ini yang beliau bacakan setelah sholat lima waktu. Begini bentuk tangan beliau. Dijawab, tapi kan, subhanallah. Cara ibadah kita lebih sempurna daripada cara ibadah Nabi dan para sahabatnya. Jelas hadis-hadis Nabi yang menyebutkan apa saja yang beliau baca. Kenapa kita tambah-tambah dengan Al-Fatihah, dengan salawat dan seterusnya? Akhirnya beralasan. Yang penting kan tujuannya baik. Lihat di ucapan Abdullah bin Mas'ud. Wa ta'amuk, yang kedua, jauhi oleh kalian sifat ta'amuk terlalu mendalam dalam beragama yang tidak didahului oleh mereka para sahabat Nabi. Contohnya apa? Contohnya seperti pertanyaan sebagian mereka, kalau Allah beristiwa di atas arsy, lalu di manakah Allah sebelum Allah beristiwa di atas arsy? Karena Allah menyatakan tsumma istawa 'alal arsy, kemudian ia beristiwa di atas arsy setelah ia menciptakan langit dan bumi. Lalu di manakah Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Ini bentuk ta'amuk. Lima ayat tersebut turun kepada Nabi. Nabi tidak bertanya kepada Allah, di mana engkau ya Allah sebelum ini? Enam ayat tersebut dibacakan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyanggah, di manakah Allah sebelum itu wahai Rasulullah? Para tabi'in duduk bersimpu di hadapan para sahabat, diajarkan akidah tersebut. Tidak ada satupun di antara mereka yang bertanya, di manakah Allah sebelum itu wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Abu Hurairah? Tidak ada. Oleh karena itu ketika ada orang yang datang kepada Imam Malik bertanya, wahai Imam Malik, bagaimana tentang istiwa ini? Maka bercucurlah keringat dari tubuh beliau. Ya, karena ini akidah yang sudah jelas, ma'ruf dipahami. Kok tiba-tiba ada yang masih memperdebatkan tentang sifat Allah ini? Maka beliau menyatakan, al-imanu bihi wajib. Al-istiwa'u ma'lum. Wal-imanu bihi wajib. Wal-kaifa anhu majhul. Wal-was-su'alu bihi anhu bid'ah. Istiwa dalam bahasa Arab itu jelas. Meninggi. Berkuasa, menempat. Yang sesuai dengan keagungannya Allah. Dan tentunya Allahu Akbar. Dan Allah Al-Ghani, Al-Hamid. Mengimani wajib karena Al-Quran yang memberitakannya. Hadis Nabi yang memberitakannya dan para sahabat membacakannya. Menanyakan bagaimananya istiwanya Allah. Apakah seperti ini, seperti kita duduk di atas kursi ataukah bukan? Na'udzubillah. Kata beliau, itu tidak diketahui karena Allah hanya mengkabarkan kewajiban kita mengimani, bukan membahas bagaimananya. Dan itu perkara gaib yang tidak boleh kita yakini bagaimananya kecuali dengan ayat dan hadis pula. menanyakan bagaimana bentuk istiwanya Allah adalah bid'ah, yang menyatakan Imam Malik. Maka kata beliau, wa iyyakum wa ta'ammuq, jangan terlalu mendalam, artinya terlalu mendalam yang tidak dipahami oleh mereka para salaf. Dibahas tentang tangan Allah, turunnya Allah sepertiga akhir malam, akhirnya dia berbicara. Kalau di sini sedang sepertiga akhir malam, sedangkan sebagian tempat lain masih pertengahan malam, masih di awal malam, masih siang hari, kayaknya enggak sanggup saya memikirnya, katanya. Di sini sepertiga akhir malam. Terus kalau kita imani itu, berarti arsy Allah kosong dong. Na'udzubillah. Ini masalah ghaib, ini masalah iman. Masalah arus Allah perintahkan kita untuk imani-imaninya, dan berita turunnya Allah sepertiga akhir malam juga dari Allah dalam hadis-hadis kudisi, dan ulama sepakat jumlah hadisnya sampai kepada tingkat mutawatir. Kita imani karena beritanya dari Nabi. Andai kata tidak diberitakan oleh Nabi, maka kita tidak berani menyatakannya. Selesai. Ngapain ta'amuk terlalu dalam-dalam? Bagaimana turunnya? Dan kalau Allah turun, bagaimana arusnya? Apakah kosong? Na'udzubillah. Kata ulama salaf, qif min haitsu waqafu, berhenti kamu di mana para sahabat Nabi berhenti dalam beragama. Jangan maju walaupun selangkah setelah mereka. Kata beliau, ta'alluq, tinggalkan sifat yang seperti itu. Kemudian yang ketiga kata beliau, wal bid'ah, dan tinggalkan oleh kalian bid'ah, bid'ah. Ini pesan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang mau marah harus marah kepada Imam Darimi, gurunya Imam Bukhari. Beliau yang meriwayatkannya dalam kitab beliau Sunan Ad-Darimi, juga oleh gurunya Imam Ahmad Abdul Razak As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf, yang menyatakannya Abdullah bin Mas'ud. Jadi memperingatkan tentang bahayanya bid'ah, itu wasiat Nabi, wasiat para salaf, dan itu bentuk kasih sayang kepada umat dan pelaku bid'ah itu sendiri. Karena konsekuensi yang sangat bahaya di balik bid'ah yang telah kita ketahui dari beberapa ayat dan hadis Nabi di atas tadi. Kemudian berikut ini dari Abdullah bin Mas'ud juga pesan beliau. Mari kita renung dan kita amalkan. Kata beliau, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwal lam yada' lil akhir maqala fattaqullah ma'syaral qurra khudhu tariqa man kana qablakum. Siapa yang menyatakan? Abdullah bin Mas'ud. Mari kita simak. Kata beliau, setiap ibadah, seluruh ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi, jangan coba-coba kalian melakukannya. Ratib, sirbel, heribe, peribe, limaribe. Soalnya sahabat yang pernah melakukannya, tunjukkan dalil. Ada? Ya. Bayam mandangi pasal heribe dah belok. Kok Allah sirbe dah juh? Kibangkrit kau orang Dawid ni. Kata beliau, seluruh ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi, jangan coba-coba kalian lakukan, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Karena mereka tidak meninggalkan kesempatan buat orang-orang yang datang setelah mereka untuk berasio dalam beragama ini. Fattaqullah ya ma'syaral qurra. Takutlah kalian kepada Allah, wahai para ulama, wahai para ustaz, wahai para da'i. Khudhu tariqa man kana qablakum. Ikuti saja oleh kalian jalan orang-orang sebelum kalian. Jangan buat jalan baru. Kenapa beliau menyatakan wahai para ulama? Karena sumbernya adalah mereka. Mereka sumbernya. Makanya kata sahabat Hudzaifah di akhir zaman nanti dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Battah, juga oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam Syariah, bahwa ada seorang ulama akan datang suatu masa, kata beliau, seorang ulama ketika dia berada di atas kebenaran, sedikit pengikutnya. Akhirnya syaitan memberi bisikan kepadanya, ini kalau saya masih seperti ini tidak akan ada pengikut saya. Perlu saya tambah-tambahin sedikit dengan amalan-amalan baru agar manusia mengikutinya. Dia pun melakukannya dan manusia pun mengikutinya. Hana pai tagai tang mi hana tebut jaro hana tam doa reye le salat. Tengah hana yudang le imomino salat tarawih. Limang ga hana idang limang boham plop gada. Nauzubillah. Ya ma'syarul qurra, kata beliau, wahai para ulama, wahai tokoh-tokoh masyarakat, takutlah kalian kepada Allah. Khudhu tariqa man kana qablakum, ikuti saja oleh kalian jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Itu para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini diuraikan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Penjelasan Pokok-pokok Akidah Dasar Ahlus Sunnah, kitab beliau. Ya. Berikut ini kita akhiri dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ini tidak kalah tajamnya daripada ucapan Abdullah bin Mas'ud di atas. Kata Abdullah bin Abbas, "Ma ata'ala an-nasi 'amun illa ahdathun fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tuhyal bid'ah wa tamutu sunan." Tidaklah datang satu tahun melainkan di situ ada bid'ah-bid'ah baru yang dibuat-buat dan mereka telah mematikan sebuah sunnah. Dia lakukan zikir setelah sholat lima waktu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Di waktu tersebut telah hilang zikir yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada bid'ah, pasti hilang sunnah. Dilakukan sebuah bid'ah, pasti hilang dan mati sebuah sunnah di saat itu. Buat bid'ah setelah sholat, hilang sunnah setelah sholat. Kata beliau, tidaklah ada satu tahun datang, melainkan di situ ada bid'ah baru dan dimatikan sebuah sunnah. Sampai-sampai bid'ah menjadi hidup, marak, terkenal, tersebar di tengah-tengah manusia. Sedangkan sunnah Nabi mulai terbenam dan asing, kata beliau. Ya, pesan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena waktu yang telah habis, kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi.